كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال: ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها. Kata beliau, demikian indah kaitan dan hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah 165 sampai 167. Kaitannya dengan ayat sebelumnya Al-Baqarah 164. Ya. Al-Baqarah 164. Terdapat pada Al-Baqarah 164 dalil secara terperinci tentang keesaan Allah, tentang penciptaan Allah terhadap alam semesta ini yang menghasilkan sebuah hasil. Pada akhirnya itu semua tidak mungkin, tidak ada yang menciptakan, yang kemudian dengan itu pula seharusnya bagi hamba ini untuk hanya mengesakan Allah saja di dalam peribadatannya. Qala fa innahu ta'ala lamma bayyana wahdaniyatahu wa adillataha al-qati'ah وبراهينها الساتعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن من الناس. Bahwasanya penulis menjelaskan ketika Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dalil-dalilnya, ya, bagaimana diciptakan langit dan bumi, kemudian perubahan siang dan malam, bagaimana Allah turunkan hujan dan seterusnya, itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, satu-satunya yang menciptakan itu semua serta dalil-dalilnya. Dalil secara syar'i, ayat syar'iyah disebutkan pada ayat sebelumnya, wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian yaitu Allah Azza wa Jal adalah ilah yang satu. Kemudian ayat setelahnya terdapat padanya ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, yang menjadi bukti barahin as-sati'ah, yang nampak ya di hadapan kita daripada penciptaan alam semesta ini, sehingga apa, menyampaikan kepada kita ilmu yang mendatangkan keyakinan, sehingga kita tahu dan yakin bahwasanya itu semua Allah yang menciptakan. Al-muzilati likulli syakin, yang menghapus, menghilangkan segala macam bentuk keragu-raguan. Tidak seharusnya seorang mukmin ragu atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, apa yang Allah ciptakan, maka tidak mungkin dia ragu. Itu semua adalah hanya Allah satu yang menciptakannya. Dzakara huna anna minan nas. Kemudian di dalam ayat ini, yaitu ayat Al-Baqarah 165 sampai 167. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Dan seterusnya sampai 167. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca dan kita jelaskan secara global tentang ayat tersebut, sebab-sebabnya dan juga penjelasannya. Nah, sekarang kita membaca penjelasan dan syarah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Disebutkan di sini minan nas, ya. Telah lalu bahwasanya min di sini adalah tab'idhiyah yang menunjukkan sebagian manusia. Sebagian manusia setelah dipaparkan kepadanya al-adillah yang nampak jelas gamblang atas keesaan Allah, masih ada di antara mereka yang masih tidak percaya atas perkara tersebut. Wa minan nas, ya. Ma'a hadzal bayan at-tam, dengan penjelasan yang sempurna pada ayat-ayat sebelumnya. Ya. Man yattakhidhu, ada di antara mereka yang menjadikan minal makhluqina andadan, daripada makhluk ini sebagai andad. Telah lalu andad jamak dari kata nid yang maknanya adalah syarik ma'allah, yaitu sekutu, seolah-olah dia menjadikan teman bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara definisi kesyirikan yang terbaik adalah apa yang disampaikan Nabi SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah nidd, yaitu syarik, ya, persekutuan, menjadikan teman bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan hakikatnya Allah adalah yang menciptakanmu. Ini hakikat daripada kesyirikan. Mereka menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai al-khaliq, sebagai al-mudabbir, sebagai ar-razik. Akan tetapi di sisi yang lain, mereka juga menjadikan selain Allah daripada makhluk. Ya. Makhluknya bermacam-macam. Baik itu matahari, ya, ada yang menyembah matahari. Baik itu rembulan ataupun malaikat ataupun para anbiya, ya. Maka manusia ada yang menjadikan makhluk-makhluk tersebut sebagai andad bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh gamblang umat Kristiani, Nasoro. Mereka menjadikan Isa, Nabi min Anbiya'illah, sebagai apa? Sebagai anak daripada Allah. Qalu ittakhadallahu walada. Mereka menyatakan Allah dijadikan anak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah pun membantah mereka. Ya. Kata Allah menyatakan kepada Isa alaihi salam, a anta qulta lin-nasi wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa alaihi salam, apakah engkau menyatakan kepada umatmu, kepada kaummu, ya, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi, jadikan aku dan ibuku, yaitu Maryam alaihi salam, ilahaini min dunillah, sebagai dua ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan trinitas yang diyakini oleh kaum Nasoro. Naam. Maka Allah bantah. Maka Isa sendiri yang menyatakan setelahnya, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Artinya tidak mungkin beliau memerintahkan demikian kepada kaumnya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Ya, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan engkau Maha mengetahui akan hal-hal yang gaib. Nah, ini salah satu contoh. Begitu juga orang-orang Yahudi menyatakan Uzair juga ilah, ya, salah satu nabi min anbiya'illah. Ala kulli hal, maka Islam berlepas diri. Islam berlepas diri dari keyakinan yang demikian, dan Allah langsung yang membantah mereka. Di dalam surat Al-Ikhlas Allah jelaskan kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah hanyalah satu-satunya yang berhak disembah dan selainnya adalah batil. La malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Tidak malaikat ataupun nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya batil. Kullu ma'ubida min dunillah fahuwa batil. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, dijadikan hak Allah ada padanya, maka tertolak. Oleh karenanya barakallahu fikum, ketika kita, ya, karena momennya pas kita berada di tanggal 24 Desember, besok umat Kristiani merayakan hari kelahiran Isa menurut mereka, ya. Mereka sebut dengan nama Yesus. Besok mereka anggap hari kelahirannya dan mereka rayakan. Ya, mereka rayakan dan hari tersebut menjadi hari besar mereka, hari raya mereka. Maka dalam hal ini barakallahu fikum, para ulama memperingatkan kita, ya, sehingga kita pun tidak turut andil pada hari-hari yang semisal itu. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kita turut andil padanya, fahuwa bimanzilah an tuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Jadi seolah-olah kita ini mengucapkan selamat kepadanya, ya, kepada orang-orang kafir tersebut, orang-orang Nasoro, karena sujudnya mereka kepada salib tadi. Sedangkan Islam berlepas diri. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak mensalibnya, akan tetapi diserupakan dengan sebagian mereka. Ya, Allah membantah. Ya, mana yang lebih kita percaya? Allah jalla jalaluh rabbul ibad wa huwa khaliq kulli syai', menciptakan segala sesuatu termasuk mereka, termasuk yang mereka sembah. Nah, termasuk kita, maka tidak ada yang lebih benar daripada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menghindarkan diri dari turut andilnya kita pada hari-hari tersebut. Nah, qala, kembali kepada kitab, minal makhlukin wa man andadan lillah ay nudara wa muthala yusawwihim fillahi bil ibadati wal muhabba wat ta'zim wat ta'ah wa man kana bi hadhihi al hala ba'da iqamati al hujjah wa bayan at tauhid ulima annahu mu'anidun lillah mushaqqun lahu aw mu'rid an tadabburi ayatihi. Maka kata beliau, ada di antara mereka yang menjadikan persekutuan selain Allah, yaitu maknanya nudara dan muthala, yaitu teman, ya, persekutuan, syarik, ya, bimakna wahid, permisalan, disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabwihim fillahi, mereka samakan dengan Allah, baik itu di dalam peribadatan, ya, baik itu di dalam peribadatan apa saja yang disebut ibadah, ya, ibadah sebagaimana kita semua tahu segala sesuatu, ya, yang terdapat padanya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, terdapat padanya sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Minal aqwali wal af'al, dari ucapan dan perbuatan, zahirah wal batinah, yang nampak dan yang tidak nampak. Apapun yang disebut ibadah, maka kita tidak boleh menyekutukannya, dan wajib bagi kita untuk mengikhlaskan hanya kepada Allah semata. Karena Allah menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qala wal muhabbah, begitu juga muhabbah. Muhabbah adalah bagian daripada ibadah. Maka di sini disebutkan oleh musannif, oleh penulis rahimahullah, untuk mempertegas bahwasanya muhabbah adalah lebih daripada yang lain. Artinya dalam setiap ibadah harus kita masukkan di sana al-muhabbah. Jadi kita sholat, kita puasa, kita beristighathah, kita berzikir kepada Allah, kita bertutur kata yang baik, apa saja yang disebut dengan ibadah harus kita masukkan di situ kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mempertegas akan hal itu, beliau masukkan di sini secara khusus al-muhabbah. Qala wa ta'zim, begitu juga di dalam pengagungan. Tidaklah kita menyembah Allah kecuali kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ta'ah, dan juga setiap ketaatan kita harus kita tujukan kepada Allah. Maka mereka tidak. Wa minan nas tadi, sebagian orang tadi yang menjadikan selain Allah andad, menjadikan makhluk-makhluk manusia ya, daripada makhluk ataupun malaikat atau selainnya, mereka menyamakan ketaatan kepada Allah dan juga kepada mereka yang mereka agungkan, yang mereka jadikan ilah, yang mereka jadikan ma'bud selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, barang siapa yang keadaannya seperti ini, ba'da iqamatil hujjah, setelah ditegakkan kepadanya hujjah, wa bayanu tauhid, setelah dijelaskan kepadanya tentang hakikat tauhid, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ubudullah, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Ketika kita jelaskan kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Ketika mereka pun berargumen, kita tidak meyakini bahwasanya mereka-mereka ini adalah ilah, akan tetapi kita ini adalah orang yang kotor, orang yang banyak dosa, orang yang jelek, maka mereka-mereka adalah orang-orang suci yang bisa kita jadikan andalan untuk memberikan syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menceritakan keadaan orang-orang kafir terdahulu yang Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Mereka katakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Mereka pun juga menolak. Mereka juga menolak dikatakan menyembah kepada selain Allah azza wa jalla. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali berhala-berhala tersebut yang dimiliki oleh orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah saja. Ya, ya, itu tujuan mereka. Dalam konteks yang lain, mereka menjadikan syufa'a. Ya, mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai yang memberikan syafaat untuk mereka. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan, waqatiluhum, perangi mereka. Ya, hatta la takun fitnah, ke semuanya. Tidak memilah dan memilih semuanya selain Allah. Walaupun yang dituju adalah nabi min anbiya'illah, walaupun yang dituju adalah salah satu nabi Allah, yaitu Isa, atau orang-orang Yahudi adalah Musa alaihi salam, walaupun mereka mengagungkan Ibrahim alaihi salam, Akan tetapi apa Allah katakan, waqatiluhum, perangi mereka. Ya, ketika mereka tidak mau menerima hujjah, tidak mau mengikuti ma ja'a bihi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memerintahkan untuk memerangi mereka, hatta la takun fitnah, sehingga tidak terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Ya, maksudnya fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Maka mereka menyamakan, ya. Tidak mereka mendahulukan, mereka cinta kepada Allah, bahkan sebagian mereka juga sholat, puasa dan lain sebagainya. Akan tetapi ada selain Allah yang mereka jadikan sesembahan. Qala, setelah ditegakkan hujjah, setelah dijelaskan hakikat daripada tauhid, ulima annahum mu'anid, diketahui dia adalah orang yang mu'anid. Mu'anid ini orang yang dikasih tahu maksa. Ya, maksa dia. Dikasih tahu Allah menyatakan demikian. Oh, menurut saya tidak. Nabi SAW menyatakan demikian. Oh, menurut saya tidak. Ini mu'anid namanya. Ya, maka dia kufur, keluar dari Islam ketika dia tadinya beragama Islam. Ketika tidak, maka yastahik, dia berhak untuk diperangi. Sebagaimana Allah firmankan, waqatiluhum, perangi mereka, kata Allah. Musyakun lahu, dan juga dia menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au mu'ridun an tadabburi ayati, atau dia berpaling dari tadabbur, daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan sekian contoh-contoh Allah paparkan, baik itu ayat kauniyah dan juga ayat syariah, tapi mereka menolak. Ya, mereka menolak, mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah, wa tafakkur fi makhluqatihi, dan menolak untuk bertafakkur, untuk berpikir bagaimana sih makhluk ini diciptakan, apakah mungkin selemah Nabi Isa alaihi salam adalah seorang manusia. Ya. Nabi Isa alaihi salam manusia. Begitu juga Musa alaihi salam, tidak akan bisa melakukan apa-apa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka tidak mau merenung. Tidak mungkin seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, naam, keluar dari perut ibunya, makan dan minum seperti kita, bisa menciptakan seekor lalat, tidak bisa. Hatta seekor lalat pun tidak bisa. Tidak ada satu nabi pun, dan tidak ada satu rasul pun yang mampu untuk membuat ciptaan. Ya. Mampu membuat ciptaan, kecuali apa yang terjadi daripada mukjizat-mukjizat adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tidak mau berpikir akan hal itu, akan penciptaan makhluk-makhluknya yang berbagai macam jenisnya. Ada yang tidak nempel di bumi, yang hidupnya di langit, burung dan lain sebagainya. Begitu juga bagaimana malaikat-malaikat, ya. Mereka tidak mau berpikir. Jauh sudah akal sehat mereka hilang. Nah, akal sehat mereka hilang. Qala falaysa lahu adna udhr fi dzalik, maka tidak ada baginya sekecil apapun udhur bagi dia. Ketika demikian keadaannya, artinya hujjah telah tegak, ayat-ayat, hadis-hadis sudah disampaikan, begitu juga hujjah-hujjah akli dan juga hujjah-hujjah yang sifatnya syar'i sudah disampaikan, maka mereka dengan demikian tidak bisa diberikan uzur. Bal qad haqqat alaihi kalimatul azab, bahkan ketika demikian keadaannya, berhak bagi dirinya untuk mendapatkan azab yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa haula alladzina yattakhidhuna al-andad ma'a Allah la yusawwunahum billahi fil khalqi war rizqi wat tadbir, Dan mereka, kata penulis, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, yang menjadikan andad, menjadikan selain Allah sebagai persekutuan, mereka tidak menyamakan dengan Allah dari sisi al-khalq. Mereka tetap meyakini sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ard, fasayakulun Allah, maka mereka akan katakan Allah. Ketika ditanya, mereka tidak akan menyatakan, oh yang menciptakan saya adalah Yesus. Tidak. Dia akan menyatakan yang menciptakan saya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun Uzair, orang-orang Yahudi. Ya, atau apapun dari mereka, ya, mereka meyakini bahwasanya di sana ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Begitu juga tidak menyamakan pada rizq. Ketika mereka ditanya siapa yang memberikan rizki, mereka akan katakan Allah. Wa tadbir, dan mengatur seluruh alam ini, mereka pun juga akan katakan semuanya yang mengatur adalah Allah jalla jalaluh. Qala wa inna ma yusawwunahum bihi fil ibadati fayabudunahum liyuqarribuhum ilaihi. Maka mereka menyamakan di dalam ibadah, khusus di dalam peribadatan. Artinya ketika kita kembali kepada pembagian tauhid, yang itu semua para ulama setelah meneliti ayat-ayat dan hadis, mereka menyimpulkan tauhid ini imma rububiyah, imma uluhiyah, imma asma' wa sifat. Mereka ini menyelisihinya dari tauhid al-uluhiyahnya saja. Adapun rububiyah, mereka tetap meyakini ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya dan tidak pada uluhiyahnya. Maka mereka pun mengibadai, ya, orang-orang tersebut atau berhala-berhala tersebut. Ada yang bentuknya yang disebut dengan apa? Lat. Lat ini orang soleh yang membuat makanan kemudian dibagikan kepada jamaah haji. Meninggal, diabadikan, kemudian disembah pada akhirnya. Awalnya tidak. Awalnya hanya sekedar untuk mengenang saja. Ini orang-orang baik yang memotivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah. Namun syaitan terus menggoda Bani Adam. Tidak akan pernah ridho syaitan dengan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka cari teman, ya, cari bolo untuk masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian ini hanya akan didapat oleh mereka-mereka yang ingkar dan kufur kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya syaitan pun berhasil. Awalnya dihiasi dengan sekian perhiasan, akhirnya dijadikan bentuk patung. Ya, awalnya cuma sekedar gambar saja. Gambar, kemudian berubah jadi patung. Akhirnya diibadai mereka. Nah, tetap mereka walaupun mengibadainya, tetap mereka katakan itu. Kita hanya menjadikannya sebagai perantara saja. Ya, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala liyuqarribuhum ilaihi. Sebagaimana tadi kita sampaikan firman Allah, mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Qala wa fi qawlihi ittakhadhu dalilun ala annahu laysa lillahi nid. Artinya di sini beliau beristimbat dari firman Allah, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan. Di sini kata beliau, di sini terdapat dalil bahwasanya dengan itu menunjukkan bahwasanya tidak ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala persekutuan. Naam. Qala wa innamal musyrikuna ja'alu ba'dhal makhluqat andadan lahu tasmiyatan mujarradah wa lafdhan farighan minal ma'na. Akan tetapi kata beliau, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin bentuknya umum. Ahlul kitab pun pada akhirnya mereka kaum musyrikin, karena mereka tidak lagi mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, akan tetapi mereka menjadikan nabi-nabi mereka sebagai Tuhan. Mereka jadikan untuk kaum Nasara Trinitas dan juga Uzair Ibnullah dari orang-orang Yahudi. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka menjadi kaum musyrikin. Ja'alu ba'dhal makhluqat, mereka menjadikan sebagian makhluk yang jenisnya berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan rasul, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah bebatuan. Ya, bahkan yang lucunya lagi, dahulu mereka menjadikan makanan sebagai sesembahan mereka. Ya, makanan sebagai sesembahan mereka. Nah, ini adalah menunjukkan kejahilan mereka terhadap hakikat uluhiyah dan juga ar-rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka menjadikan pada sebagian makhluk memiliki nama-nama tertentu, ya, macam-macam namanya. Ya, ada yang menjadikan Isa alaihissalam atau Uzair, ada yang menjadikan Lata dan Uzza dan Manat dan Hubal dan sesembahan-sesembahan yang lain. Ya. Mereka menjadikan nama-nama tertentu, walafdhan farighan, dan sebuah lafadz yang kosong yang tidak bermakna. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan kama qala ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa ja'alu lillahi syuraka, dan mereka orang-orang kafir menjadikan persekutuan-persekutuan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun berkata, qul, katakan wahai Muhammad, sammuhum, sebutkan nama-nama mereka. Am tunabbi'unahu bima la ya'lam fil ard am bi zahirin minal qaul, sebutlah nama-nama mereka, atau ya, atau kalian hanya memberitakan saja sesuatu yang Allah tidak tahu. Ya, seolah-olah Allah tidak tahu akan apa yang mereka sampaikan dari sesembahan-sesembahan tersebut. Bima la ya'lam fil ard, ya, di muka bumi ini, am bi zahirin minal qaul, atau kalian hanya berpegang dengan sekedar nampak daripada lafaz-lafaz tersebut, dan hakikatnya itu adalah lafaz-lafaz yang batil, nama-nama yang batil. Mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai persekutuan. Qala, begitu juga pada ayat yang lain, in hiya illa asma'an samaitumuha, kata Allah, tidaklah sesembahan-sesembahan itu kecuali hanya nama-nama saja yang kalian beri nama, antum wa aba'ukum, baik dari kalian ataupun dari bapak-bapak kalian. Ya, kebanyakannya mereka, utamanya orang-orang kufar Quraisy dan yang sekitarnya, artinya bukan hanya orang-orang Quraisy, mereka banyak, ya, masing-masing kabilah memiliki berhala. Di setiap tempat mereka memiliki patung atau berhala atau yang semisal, ada yang berbentuk pohon, ya, pohon berbicara, syaitan bermain di sana, pohon kemudian diberikan tutup, diberikan kain, diberikan rumah, dan pohon tersebut berbicara. Manusia dikala itu datang ke pohon tersebut, ya, meminta dan dijawab, ya, dengan pohon-pohon tadi. Fa'ala kulli hal, itu hanya sekedar nama-nama yang kalian dan bapak-bapak kalian beri nama. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan itu, Allah tidak memberikan ilmunya kepada itu. Artinya apa? Ketika itu semua tidak datang dari Allah Azza wa Jal, hal itu in yattabi'una illa dhann, mereka tidak menjadikan perkara tersebut kecuali datangi dari apa? Dari prasangka belaka. Ya, dari prasangka. Tidak bisa demikian. terkait dengan ilah, terkait dengan sesembahan, harus ada dalilnya yang syar'i, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan agama ini, menjadikan fulan atau allan sebagai nabi dan rasul, atau menjadikan fulan dan allan sebagai pemberi syafaat, semua harus ada dalilnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan izin, ya, tidak memberikan syafaat illa biiznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fal makhluq laisa niddan lillah. Ketahuilah, kata beliau, yang namanya makhluk ini bukanlah persekutuan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Qala li anna Allah huwal khaliq, karena Allah yang menciptakan. Tidak mungkin yang diciptakan oleh Allah kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal khaliq wa ghayruhu makhluq, war rabb ar-razik wa man 'adahu marzuq. Allah lah yang menciptakan, dan selain Allah berarti apa? Makhluk, ya, diciptakan. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Dan ada rabb, ada yang mengatur, yang mudabbir, yang memberikan rizki. Dan selainnya berarti dia adalah yang diberikan rizki. Apakah mungkin makhluk yatarazzaq bi arzaqillah, makhluk yang memakan rizki Allah, dia makan sebagaimana kita makan, dia menyembelih binatang dan makan dari binatang tersebut, memanfaatkan tanaman-tanaman yang Allah yang menumbuhkan tanaman tersebut, kemudian kita katakan ilah, kita meletakkan hak uluhiyah pada makhluk tersebut, maka muhal, akal sehat menolak yang demikian. Maka selain Allah berarti dia adalah yang diberikan rizki. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara, dan Allah adalah yang maha kaya dan kalianlah yang miskin. Menunjukkan manusia ini fuqara, menunjukkan manusia ini fakir ilallah. Coba lihat dia ketika dikasih sebuah penyakit, tidak bisa apa-apa. Jalan saja terkadang tidak bisa sebagian mereka. Ini dalil dan bukti menunjukkan bahwasanya manusia itu fuqara'u ilallah. Mereka adalah butuh kepada Allah, butuh kepada sang Khalik, butuh kepada sang Razik, untuk ia berdoa kepadanya, untuk ia meminta kepada Allah, untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal kamil min kullil wujuh, dan Allah maha sempurna dari segala sisi. Tidak ada celah bagi kita menyatakan ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan apa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisalnya sesuatu apapun. Artinya Allah ini maha segala-galanya. Wa huwa sami'ul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Sifat yang ada pada Allah Azza wa Jal adalah maha sempurna. Dan makhluk seluruhnya fuqara, mereka lemah. Mereka lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wal abid naqisuna min jami'il wujuh. Begitu juga hamba ini kekurangan. Kekurangan dari segala macam sisi. Contoh saja terkait dengan apa? Terkait dengan sifat mustarakah. Sifat yang ada pada diri Allah dan yang ada pada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami', maha mendengar. Wa huwa As-Sami' al-Basir, maha mendengar. Artinya dari sifat ini, ya, dari sifat atau dari nama As-Sami', terdapat padanya sifat apa? As-Sama', Allah mendengar. Manusia juga mendengar. Akan tetapi jarak sekian meter, manusia tidak mendengar percakapan manusia yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala sesuatu. Ya, maha mendengar segala sesuatu. Tidak tertutupi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Apapun. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala kamil min kulli alwujuh. Manusia kurang, ya. Terkadang manusia punya pendengaran tapi budek. Ya. Budek dia, enggak dengar dia. Walaupun jarak di depannya berbicara, sebagian manusia tidak mendengarkan. Ini menunjukkan kekurangan yang ada pada diri manusia min jami'il wujuh, dari berbagai macam sisi, dari penglihatan sekian lama, ya, usia 30 tahun sudah mulai, 35 40 sudah mulai dia minus mulai matanya. Ya, sudah mulai berkurang dia. Kemudian tambah usia 50 2 minusnya, 60 minusnya 3. Terkadang lama kelamaan sudah kena apa namanya? Penyakit katarak dan lain sebagainya, sebagian glukoma yang sampai kepada kebutaan, tidak bisa melihat apapun. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ini lemah dari berbagai macam sisi. Badannya, badan manusia, ya. Dulu di usia 15, masya Allah lari, olahraga kesana kemari, ya tidak pernah letih, ya tidak pernah letih. Main bola, main basket. Usia 20 sudah mulai ada kekurangan, tapi masih punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian 25 sudah mulai, apalagi di zaman sekarang, usia 25 tahun sudah kena diabetes, ya. Kemudian 30 tahun sudah mulai melemah, otot-ototnya sudah mulai berkurang kekuatannya. Dulunya ngangkat beras 2 sak 25 kilo kuat, usia 30-35 duh kayaknya enggak kuat, ya. Satu dia angkat. 40 sudah mulai, ya. Sudah mulai banyak kekurangan, tulangnya keropos dan lain sebagainya. Ini menunjukkan manusia ini naqisun min jami'il wujuh. Kurang dari segala macam sisi. Wallahu huwa nafi'u dharr. Dan Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan madharrah. Artinya apapun yang terjadi pada makhluk ini tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal makhluq laisa lahu minan naf'i wadh-dharr wal amru syai'. Dan makhluk tidak memiliki itu. Ya. Tidak memiliki manfaat, dia tidak bisa dari makhluk itu sendiri memberikan sebuah manfaat kepada orang lain, dan juga tidak bisa dia merusak memberikan madharrah kepada saudaranya. Walaupun seluruh makhluk yang ada di dunia ini berusaha untuk membunuh fulan, tapi ternyata Allah punya kuasa, Allah selamatkan dia. Ya, banyak sekali cerita-cerita yang diceritakan. Menurut akal sehat manusia sudah tidak akan selamat fulan ini. Ya. Ada yang mungkin bahkan telah dikubur, ya, telah dikubur, dipastikan oleh tim medis dia telah meninggal. Ternyata dia hidup kembali, ya. Ternyata dia hidup kembali. Maka siapapun di antara makhluk ini tidak akan bisa memberikan madharrah kepada makhluk yang lain. Qala fa'ulima, maka dengan itu kata beliau diketahui ilman yaqinan butlan qaul man ittakhadha min dunillahi alihatan wa andadan. Maka diketahui secara yakin batilnya orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah dan persekutuan. Sawa'un kana malikan au nabiyan au salihan au sanaman au ghaira dzalika. Baik yang dijadikan itu adalah malaikat, ya, ataupun nabi, ataupun orang-orang saleh, ataupun berhala-berhala, atau selainnya. Wa innallaha huwal mustahiq lil muhabbatil kamilah wadzul attam. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk kita berikan kecintaan kita secara sempurna, dan satu-satunya yang berhak untuk kita tunduk kepadanya. Maka manusia tidak boleh tunduk kepada makhluk siapapun. Ya, maka Nabi SAW pernah menyatakan jika boleh seseorang untuk bersujud kepada makhluk, maka saya akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Kan tetapi tidak diperbolehkan yang demikian. Sujud hanya ditujukan kepada Allah, begitu juga inhina, ruku, ya tidak boleh. Ya, mungkin jika ada yang ingat satu ketika di salah satu daurah masyayikh kita, kalau tidak salah Syekh Badr Al-Anzi hafizahullah di Jogja waktu itu, di Bantul kalau tidak salah, daurah umum, beliau menegur salah satu hadirin ketika lewat dengan posisi menundukkan badannya, inhina, menundukkan badannya sebagaimana kebiasaan orang kita, ya orang Indonesia, ketika dia lewat di hadapan orang lain, ihtiraman lahu, tujuannya adalah menghormati. Kita yakin bukan dia bertujuan untuk rukuk kepada selain Allah, akan tetapi dia bertujuan untuk menghormati. Ya, maka dia pun tundukkan badannya. Maka yang demikian ini menyerupai mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka abadatus syams, penyembah matahari, mereka demikian. Ya, cara mereka sujud, cara mereka beribadah kepada sesembahan mereka itu dengan menundukkan sebagian badannya. Ala kulli hal. Qala falihadza madahallahu almu'minin biqaulihi alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Maka oleh karenanya di sini Allah betul-betul memuji ahlul iman ketika mereka hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, ashaddu hubban lillah, dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka orang-orang yang menjadikan andad selain Allah. Ay min ahlil andad li andadihim, daripada mereka yang menjadikan persekutuan-persekutuan terhadap persekutuan mereka, terhadap apa? Terhadap ilah mereka yang mereka jadikan. Ya, mereka tidak mencintai secara utuh kepada persekutuan tadi. Oleh karenanya nanti pada ayat ini akan disebutkan pada akhirnya mereka saling apa? Saling bertolak belakang. Thayyib. Nah, fadhal azan dulu, setelah azan kita sedikit lanjutkan. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qala falihadha madahallahu al-mu'minin biqawlih. Allah subhanahu wa ta'ala memuji ahlul iman dengan firmannya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka adalah orang yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari segala-galanya. Maka dari itu di antara sifat ahlul iman, mereka mencintai Allah lebih daripada dirinya, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada apapun di dunia ini. Maka inilah sifat orang-orang yang beriman. Ay min ahlil andad li andadihim, dari orang yang menyekutukan Allah, dari yang dijadikan persekutuan tadi. Ya, mereka tidak mencintai secara utuh kecintaannya. Oleh karenanya nanti pada akhir ayat ini mereka akan bertolak belakang, saling berlepas diri satu dengan yang lainnya. Qala li annahum akhlasu mahabbatuhum lahu wa haula asyraku biha, karena ahlul iman mereka mengikhlaskan kecintaan mereka kepada Allah. Ya, mereka ikhlas dalam setiap hal, dalam setiap perkaranya. Oleh karenanya mereka mau melaksanakan sholat, mau berpuasa di bulan Ramadan, mau bercapek-capek karena Allah, karena mereka ikhlas karena Allah. Dan itu semua tidak didasari kecuali karena cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya haula, orang-orang yang menyekutukan Allah tadi, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan persekutuan ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li'annahum ahabbu man yastahiq al-muhabbah 'ala al-haqiqah alladhi muhabbatuhu ya'inu salah al-'abdi wa sa'adatuhu wa fawzuhu. Dan mereka ahlul iman, mereka mencintai makhluk-makhluk atau mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dicintai secara hakiki. Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat daripada perbaikan bagi seorang hamba dan hakikat kebahagiaan mereka dan kemenangan mereka. Dan sebaliknya wal musyrikun, kaum musyrikin, ahabbu man la yastahiq min al-hubbi syai'an. Mereka mencintai sesuatu yang tidak berhak untuk dicintai. Ya. Wa muhabbatuhu 'ainu syaqa'il 'abdi wa fasadihi wa tashattut amrihi. Dan kecintaan tersebut ketika ditujukan kepada selain Allah, ini adalah hakikat dari binasanya dia, celakanya seorang hamba dan rusaknya seorang hamba dan tercerai berainya perkara mereka. Nah, ini sudah bisa dipastikan ya. Karena mereka mencintai yang tidak pantas untuk dicintai daripada berhala-berhala yang hakikatnya itu semua datangnya dari asyaitan. Tayyib, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.